بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله هو الله أكبر. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، اللهم ارزقنا فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمنا اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا. دعاء apa itu tadi؟ Sudah cepat paham. Iya, yang jawab uminya pasti tahu. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin artinya adalah apa? Meminta kepada Allah semoga kita diberikan rezeki pemahaman seperti para nabi ketika mereka memahami ilmu yang datang dari Allah. Ya, ini subhanallah luar biasa. Allahumma antas salam ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Hadirin pemirsa cahaya hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di subuh pagi ini kita menjadi orang yang pertama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah apa? Ketika kita mau berusaha, bangun lebih awal, lebih pagi. Lalu ketika mata ini terbuka, yang dicari adalah Allah, maka insya Allah segala sesuatunya Allah yang akan bertanggung jawab. Allah yang akan bertanggung jawab. Jadi kalau Allah yang akan bertanggung jawab, wah, aduh, nikmat. Kita enggak akan khawatir, ya, tidak akan khawatir. Saudara Hasna sehat, Saudara Faiza Haris, Ghanili, ibu-ibu sehat semua ya. Mudah-mudahan sehatnya bukan cuma lahir tapi batin. Artinya kita diberikan pemahaman bukan cuma sibuk mengurusi jasad tapi juga ruh. Ya. Karena jasad ini tidak ada arti tanpa ruh. Yang membuat mata ini bisa melihat apa kira-kira? Karena ada ruh, ada nyawa di dalamnya. Cuma ya terkadang begitu, setiap hari orang sibuk cuma ngurusin perut badannya aja. Ya, padahal ya Allah, tanpa ruhnya tidak akan ada arti apa-apa. Baik, di kesempatan pagi ini, ujai al-faqir ad-da'if ilallah, miskin ilmu kurang amal, tidak sempurna dalam ibadah, ingin memberikan pesan wasiat yang pertama sudah pasti ditujukan kepada diri ini dan keluarga baru yang lain. Dan insya Allah mudah-mudahan yang lain mau dengar. Amin. Tema kita pagi ini judulnya 8 bencana batin. Bencana. Kalau bicara bencana sudah pasti yang ada dalam pikiran kita itu sebuah kerusakan yang menimbulkan kesusahan. Lalu menimbulkan efek panjang penderitaan yang sangat luar biasa. Kena banjir, terkena gempa bumi, dan segala-galanya. Dan Tapi itu semua adalah lahir, bukan batin. Ada bencana yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang akan membuat seseorang itu hilang harga dirinya, lalu tidak punya semangat menapaki hidup di dunia ini untuk mencari akhiratnya, ketika batinnya terkena bencana. Sebetulnya ini diambil daripada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa minal 'ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa minal ghalabati ad-dain wa qahfir rijal. Nah, itu doa. Udah turun tangannya. Senang amat jadi tukang minta-minta. Enggak apa-apa dibilang tukang minta, enggak apa-apa. Memang hari-hari kita kerjaannya cuma minta-minta. Ini kan ramai tukang minta-minta semua. Sampai yang di dalam tuh, yang pada dengerin tukang minta-minta semua. Kerjaannya minta dulu ke Allah, ya. Apalagi orang-orang soleh, aduh, jauh lebih peminta-minta dari kita semua. Karena mereka tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip orang-orang soleh. Manusia cuma bisa bilang kesihan, paling begitu aja. Tapi Allah segala-galanya adalah Allah, yang memberikan jalan keluar adalah Allah. Kita akan sampaikan setelah biasalah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang ingin disampaikan tadi, ada 8 bencana batin. Yang pertama itu adalah alhammu. Alhammu itu artinya banyak angan-angan. Apa persamaan banyak angan-angan? Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak kepengen. Pergi jalan ke pasar, jalan ke mall, kalau kita banyak keinginan, kira-kira bakal banyak mampir gak? Bakal banyak mampir. Kalau bisa beli, kalau gak bisa beli, bakal sakit hati. Pusing timbulnya adalah iri kepada siapa? Orang yang mampu beli. Bukan berarti Islam melarang kita tidak apa, kita punya keinginan, boleh. Tapi yang dilarang itu adalah banyak keinginan. Bukan juga berarti wah apa anak-anak itu kan biasanya harus bercita-cita tinggi, ya kan, pengen jadi pilot. Nah, kalau memang cita-citanya pengen jadi pilot, berarti tanggung jawab orang tuanya dari kecil udah dipinterin tuh apa-apa kebutuhan kalau dia pengen jadi pilot. Matanya dijaga, giginya dijaga, iya kan? Terus tingginya, olahraganya, kesehatannya. Ah, kalau punya keinginan yang tinggi itu kan harus ditopang dengan kemampuan seperti itu. Jangan banyak keinginan tapi tidak punya kemampuan. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kata Rasul, nomor satu bencana batin itu adalah apa? Ketika orang punya hamba, punya banyak keinginan tapi tidak punya kemampuan. Yang kedua adalah al-huzn, al-huznu. Banyak sedih, sedih melulu. Itu ya. Padahal tidak jelas ini hidup mau apa, tapi sedih aja hawanya. Gelisah, gundah. Padahal sifat orang-orang yang beriman itu selalu merasa bahagia. Harusnya. Kenapa dia merasa bahagia? Biarpun ada kesulitan yang dahsyat di dalam dunia ini, tidak akan pernah menjadikan dia sedih, karena dia tahu bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji itu adalah untuk naik tingkat. Kita diuji nih, segini, lolos. Sama Allah diuji lagi segini, naik lagi, segini, terus. Kalau ini terus makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, sampai gak ke Allah? Sampai ke Allah. Jadi tujuan daripada ujian adalah itu. Nah, jadi ketika dia diuji, dia tidak akan merasa sedih, dia tidak akan merasa gundah. Karena dia tahu, apapun ujian yang diberikan, apapun yang datang kepada dia, yang membuat orang lain sedih, belum tentu dia akan sedih. Oh, ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Al-ajzu. Al-ajzu itu artinya adalah merasa lemah, lesu, tidak berdaya, menyerah dengan keadaan. Ini bahaya ini. Kalau orang punya sifat seperti ini, kecenderungan mengarah kepada yang namanya putus asa. Kalau sudah putus asa, setan lebih gampang masuk kalau membisikkan sesuatu yang membuat dia bisa gampang bunuh diri. Kasus kemarin di berita, seorang istri, ya, dibunuh sama suaminya, kemudian suaminya gantung diri, membunuh dirinya juga. Ada apa coba di dalam diri mereka? Sampai-sampai mereka lupa kalau mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka itu punya hidup, di mana hidup itu harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Aduh, sedih kalau lihat berita kriminal sekarang. Ya Allah, anak bunuh orang tua. Ya. Istri membakar diri. Ada juga istri motong ya itu deh. Ya, itunya suami, ya. Ya Allah ya kan. Apa yang ada dalam pikiran ini saya enggak ngerti kadang-kadang. Sampai sebegitu dahsyatnya punya pikiran mau potong. Allah, ini kalau diterusin bakal jorok, udah kita lupain aja dah. Soalnya ini begitu ditanya sama hakim, kenapa dipotong? Ah udahlah, jadi terusin udah, kita teruskan yang lain saja. Yang keempat apa? Al-kaslu, artinya pemalas. Hidup ini kan harus rajin. Karena kalau rajin itu pasti ada manfaat, tapi kalau malas itu akan menuai apa? Orang malas itu tidak akan menuai apa-apa. Ya. Tapi petani yang rajin itu dia akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia usahakannya. Nah, orang malas mah gak bakal dapat apa-apa. Dan orang malas itu gak akan pernah dilibatkan apapun oleh orang lain. Ketika ada satu pekerjaan misalnya, ajak si Anu. Kenapa? Ini orangnya malas, ngandelin orang lain melulu. Kan begitu. Jadi orang malas itu tidak akan dapat perhatian orang lain. Rasul, ya Allah ya Karim, seorang Rasul yang sudah dijamin surga. Aduh, mana ada rasa malasnya Rasul. Ingat gak ketika Rasul pertama kali bangun masjid di Madinah? Beliau ngangkat batu. Terus sahabat bilang, jangan ya Rasul. Tidak, apakah aku tidak boleh bekerja, kata Rasul. Boleh ya Rasul, tapi coba, seorang Rasul memberikan contoh yang sangat luar biasa. Tapi memang biasanya begini. Kenapa anak malas gak jauh-jauh? Karena suka ngelihat orang tuanya malas. Tapi enggak adalah orang tua yang malas, meskipun juga ada gitu kan. Tapi rata-rata orang tua pasti rajin, karena mereka tahu kalau mereka tidak rajin, anaknya tidak akan punya apa-apa. Iya, yang kelima itu ajubn. Ajubnu itu artinya adalah penakut, pengecut. Ini sebetulnya hampir mirip ini dengan perasaan merasa lemah ya. Gitu. Kalau orang penakut kira-kira punya kemampuan apa? Orang penakut jalan di tempat gelap bayangannya apa? Setan. Tuh, ya. Kalau orang penakut itu akan banyak melahirkan bayang-bayang. Pikiran. Jadi parno, kalau zaman sekarang parno, paranoid. Iya kan? Saya pernah alamin itu, Bu. Iya, saya pernah paranoid setahun setengah. Kayak orang gila di dalam kamar tidur. Ya, di lemari kayak ada orang ngomong, dibuka lemari enggak ada. Pintunya terkunci. Ini saksi hidup, apalagi ini. Padahal enggak ada apa-apa. Jadi orang penakut itu kemana dia pergi dia tidak akan pernah merasa aman. Selalu ada rasa takut, dia tidak akan pernah merasa tenang dan tidak akan pernah merasa aman. Ya, selalu gelisah, resah. Nyambung ke yang tadi itu. Ya. Kemudian al-bukhl. Al-bukhl itu artinya adalah bakhil, pelit. Jadi orang yang tidak mau membantu orang lain dengan hartanya. Ini perkara yang kadang-kadang bikin kita bingung. Pernah ingat kan ada yang punya ada yang bawa dompet nggak? Ada yang bawa, dompetnya ditinggal. Nggak usah. Seringkali kita merasa bahwa apa yang ada di dalam dompet kita itu adalah punya kita, padahal tidak. Ente dari rumah datang ke sini kerja ke ANTV bawa uang, naik bis, begitu pulang naik bis lagi dong. Nah, di dompet itu ada uang milik siapa? Milik supir sama kernet, bukan milik kita. Jadi kita sampai ke rumah, kembali lagi ke rumah dari tempat pekerjaan karena ada uangnya kernet sama uangnya supir. Coba kalau kita pertahankan, kita gak kasih itu uang supir, mau dijorokin di tengah jalan. Kita kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih sisa dua ya. Yang pertama alhammu, kemudian yang kedua al-hazm, yang ketiga al-ajz, yang keempat al-kasal, kemudian yang kelima al-jubn, kemudian yang keenam al-bukhli, yaitu orang yang pelit. Yang ke tujuh adalah ghalabatud dain. Ghalabatud dain di sini artinya adalah kebanyakan hutang. Kebanyakan hutang. Jadi lagi ngerasain pusing banget kebanyakan hutangnya. Bukan tidak boleh, emang enggak, karena Rasul saja pernah berhutang gitu kan. Tapi ya sudah pasti kata Rasul, kalau kita pengen mudah, begitu berhutang niatnya adalah pengen bayar. Jadi ghalabatud dain itu bikin mumet, bikin pusing. Yang terakhir adalah waqtahfir rijal, artinya adalah di bawah penindasan. Ya, dijajah. Orang paling tidak senang dijajah karena terampas hak daripada kemerdekaan. Saya ingin bertanya, kalau kita masalah bicara bencana batin itu subhanallah ya. Ya Allah, saya ingat hadis Rasulullah yang mengatakan kalau tidak salah, alamatus syaqawati arba'atun, isyanu dzunubil madhiyah wa hiya 'indallahi al-mahfuzah wa dzikrul hasanatil madhilah wa la yadhi uqubalat amruddah. Wa zikrul hasanati ila man fawqahu fi dunya wa ila man dunuhu fi din. Ya, kalau tidak salah artinya tanda-tanda kecelakaan itu ada empat. Yang pertama, dia tidak mengingat dosa-dosa yang lalu, padahal dosa tersebut tersimpan baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia menyebut-nyebut selalu kebaikannya. Itu masjid punya saya yang bikin, itu anak yatim saya yang kasih makan. Kalau asalnya yang ketiga, yaitu ya Allah ya Rabb, merasa masalah agama dia tuh paling hebat. Yang keempat, kalau nggak salah, kalau masalah dunia itu orang lain lebih wah, lebih unggul, dia lebih kaya, dia lebih segala-galanya. Sedangkan merasa diri dia tuh memang selalu kurang, kurang dan kurang. Masalah realisasi dari tadi pembahasan Uji yang mengatakan, yaitu delapan penyakit batin. Apakah dengan tadi yang hadis Rasulullah mengatakan ada tanda-tanda kecelakaan ada empat, apakah ini juga termasuk Uji masalah penyakit hati atau batin kita sebagai manusia? Saya mohon dengan sangat kepada Uji untuk dan bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sedikit dikoreksi boleh ya? Alamatus saqawah arba'atin, tanda celaka itu ada empat. Yang pertama, nisyanu dzunubil madhiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Orang yang lupa kalau dirinya punya dosa, padahal semua dicatat dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ditambah atau dikurangi. Kalau kita bikin dosa kepada Allah satu, maka ditulis satu, tidak akan pernah jadi dua. Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madhiyah wa la yadri aqbilat amruddah. Jadi orang yang suka mengingat-ingat kebaikan yang telah dilakukannya di masa lalu, padahal belum tentu kebaikannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip kata Rasul adalah apa? Lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang, tapi jangan pernah lupa kebaikan yang orang lakukan kepada kita. Jadi kalau kita punya kebaikan sama orang, lupain. Tapi kebaikan orang kepada kita jangan pernah dilupain, ya. Terus yang ketiga, wan nazaru ila man fawqa fid dunya, harus kan lihat ke atas dalam urusan dunia. Yang terakhir, wan nazaru ila man dunahu fid din, orang yang suka melihat ke bawah dalam urusan agama. Maksudnya apa? Lalu merasa ah udahlah begini aja. Ya kan, begitu disuruh sholat ah mendingan gua daripada dia nggak pernah sholat sama sekali. Jadi ngukurnya begitu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan jangan sampai satu pun ada di dalam diri kita, apalagi ditambah lengkap tadi yang empat ya. Allah ya Rabbana ya Azim ya Karim ya Rabban Alamin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal 'ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa minal ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, selamatkan hati kami karena hati kami yang akan kembali kepada Engkau. Engkau yang punya selamat. Engkau yang punya segala-galanya. Kami enggak punya apa-apa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.